Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد para jamaah rahimakumullahu jami'a, kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus masih dalam pembahasan 4 racun hati. Empat racun hati. Secara umum, dosa dan maksiat adalah racun bagi hati. Sebab sakit dan binasanya hati. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa bisa mematikan hati. Dan di sana ada dosa-dosa yang sering kita lakukan hampir setiap hari, dan dosa-dosa itu adalah racun bagi hati-hati kita. Dosa-dosa tersebut adalah fudulal kalam, banyak berbicara, wa fudulan nazar, banyak melihat, wa fudulat ta'am, banyak makan, wa fudulal mukhalathah, dan banyak bergaul. Inilah 4 racun hati yang akan kita bahas. Adapun yang pertama, fudulul kalam, banyak bicara. Ini telah kita bahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahaya banyak berbicara, khususnya membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahaya banyak berbicara, hadis dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan, al-famu wal-farju. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan inilah yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka. Mulut yang tidak dijaga sehingga membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, namimah, dan lain-lain. Dan banyak kita dapati sebagian orang terbiasa untuk melakukan ghibah, menggunjing saudaranya, atau terbiasa melakukan namimah, mengadu domba. Demikian juga kemaluan yang tidak dijaga, ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. tidak menjaga kemaluan, baik dengan cara melakukan onani atau berbuat zina, dan yang semisalnya seperti homoseksual, lesbian dan lain-lain. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar abada ma bainal masyriqi wal maghribi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuah kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang tidak jelas, misalnya berlebihan dalam berdebat sehingga mengantarkan dirinya mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Berdebat kemudian ia menyebabkan dirinya mengucapkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dusta. Yazillu biha finnar abada ma bainal masyriqi wal maghrib, sehingga hal itu menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam neraka dengan jarak yang sangat jauh, melebihi jauhnya jarak antara timur dan barat, hanya gara-gara mengucapkan sebuah kalimat yang dusta, ya, ketika berdebat, ya, atau yang lainnya, menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka dengan jarak yang sangat dalam sekali, melebihi jauhnya jarak timur dan barat. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berbicara dan berdusta. Berbicara dan berdusta. Kemudian dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan lafaz, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuah kalimat, la yara biha ba'san, menurut dia kalimat itu biasa-biasa saja. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar, ternyata kalimat tersebut menyebabkan ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun jatuh ke dalam neraka, selama 70 tahun baru dia sampai di dasar neraka. Akan masuk neraka dengan jarak yang sangat dalam. Ini beberapa hadis yang mengancam orang-orang yang tidak menjaga lisannya, banyak berbicara dan membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Uqbah ibn Amir, qultu ya Rasulullah man najah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najah, apakah keselamatan itu, atau bagaimana cara kami meraih keselamatan? Qala amsik alaika lisanaka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Wal yasauka baitaka, dan hendaknya rumahmu membuat kamu lapang, artinya kamu lebih nyaman, lebih tenteram tinggal di rumah. Wabaki ala khotiatika, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cara untuk meraih keselamatan. Amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Tahan lisanmu. Ya, sebelum kita mengucapkan sesuatu, hendaknya kita pikir-pikir dulu. Apakah sesuatu yang kita ucapkan itu kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan, maka kita ucapkan. Tapi kalau keburukan, maka kita jaga lisan kita, kita tahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Amrun minhu sallallahu alaihi wasallam biqaulil khairi wassamti amma adahu. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan yang baik-baik dan diam dari yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Falyakun, ini perintah. Ya, orang yang beriman kepada hari akhir harus mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak, hendaklah ia diam. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal kalamu imma ayyakuna khairan fayakunul abdu ma'muran bihi, wa imma ayyakuna ghaira dhalika fayakunu ma'muran bisamti anhu. Yang namanya kalam, ya, pembicaraan atau perkataan, imma ayyakuna khairan, ada kalanya pembicaraan perkataan yang baik. Maka seorang hamba diperintahkan untuk melakukannya. Dan ada kalanya pembicaraan adalah pembicaraan yang buruk. Maka seorang hamba diperintahkan untuk diam darinya. Ini dua pilihan. Yang namanya pembicaraan, perkataan, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Kalau itu kebaikan, maka silahkan kita bicarakan, silahkan kita katakan. Namun kalau itu keburukan, maka hendaknya kita diam. Kita tahan diri kita dari mengucapkan perkataan tersebut. Orang yang mampu menjaga lisannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin surga baginya. Orang yang mampu menjaga lisannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin surga baginya. Beliau pernah bersabda, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa fakhidhaihi atakaffalu lahu al-jannata." Barang siapa yang menjamin kepadaku bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan yang berada di antara dua pahanya, maka aku jamin surga untuknya. Orang yang bisa menjaga sesuatu yang berada di antara dua janggutnya, maksudnya kumis dan janggut, ya, lisannya, dan menjaga apa yang di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, maka aku jamin surga baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin surga baginya. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa menjaga dua anggota tubuh ini, maka jaminannya adalah neraka. jaminannya adalah neraka. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu illa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa dzikrullahi azza wa jal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan anak Adam akan berdampak negatif atasnya, tidak akan berdampak positif. Yang namanya perkataan itu akan mendatangkan dampak negatif, bukan dampak positif. Illa kecuali al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kecuali amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kecuali mengucapkan perkataan yang baik seperti amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah, inilah yang akan mendatangkan dampak yang positif, dampak yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullahu jami'a, inilah sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Kemudian di sana ada beberapa asar dari para sahabat ya dan para ulama tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Di antaranya ya, di antara asar tersebut, dakhala Umar ibn al-Khattab ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fawajadahu yajbidhu lisanahu biyadihi. Lalu Umar mendapati Abu Bakar sedang menarik lisannya dengan tangannya. Abu Bakar sedang menarik lisannya dengan tangannya. Faqala Umar, "Mah ghafarallahu laka?" Maka Umar pun bertanya, "Mah, ya, ada apa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Faqala Abu Bakrin, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Lalu sahabat Abu Bakar menjawab, "Inilah yang menjerumuskanku ke dalam neraka. Inilah lisan ya, mulut yang menjerumuskanku ke dalam neraka." Itu bayangkan ya, sahabat yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, namun beliau sangat khawatir kalau-kalau lisannya nanti menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam neraka. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, orang yang tiap hari mengucapkan kata-kata kotor, ya, tiap hari mengucapkan kata-kata yang haram, ya, jangan-jangan gara-gara lisan kita, gara-gara perkataan kita, kita akan terjerumus ke dalam neraka. Waliyadz billah, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallahi alladzi la ilaha illa hu, laisa syai'un ahwaju ila tulis sijinin min lisani. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih patut untuk dipenjara dengan waktu yang lama melainkan lisanku. Tidak ada sesuatu yang lebih patut untuk dipenjara dengan waktu yang lama melainkan lisanku. Memenjarakan lisan. Bagaimana cara memenjarakan lisan? Ya, ya tentunya dengan tidak berbicara, diam. Diam dengan waktu yang lama atau lebih banyak diam daripada berbicara. Ya, lebih banyak diam daripada berbicara. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Wa kana yaqulu ya lisan kul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, ya lisan, wahai lisan, ucapkanlah kebaikan, niscaya engkau akan beruntung, dan diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, sebelum engkau menyesal. Kemudian asar yang lain dari sahabat Abu Hurairah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, innahu balagoni annal insan arahu qala laisa ala syai'in min jasadihi asaddu hanaqan au ghaidhan yaumal qiyamati minhu ala lisanihi illa man qala bihi khairan au amla bihi khairan. Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya manusia laisa ala syai'in min jasadihi, tidak ada sesuatu pun ya dari jasad manusia yang paling dimurkai pada hari kiamat dibandingkan lisannya. Anggota tubuh manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah lisannya. Lisan-lisan kita ini adalah anggota tubuh kita yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Illa man qala bihi khairan au amla bihi khairan, kecuali orang yang mengucapkan hal-hal yang baik atau dia penuhi ya lisannya dengan kebaikan. Kecuali orang-orang yang mengucapkan perkataan yang baik. Adapun yang lainnya semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Kata Al-Hasan, tidak memahami agama orang yang tidak menjaga lisannya. Tidak memahami agama orang yang tidak menjaga lisannya. Ya, biasanya orang yang banyak berbicara, ya banyak berkata-kata, khususnya membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya agamanya rendah. Ya. Agamanya rendah atau agamanya buruk. Agamanya enggak baik. Wa aqallu afatil lisan dararon al-kalam fima la ya'ni. Dan bencana lisan yang paling sedikit madharatnya, yang paling sedikit bahayanya adalah membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Perhatikan para jamaah rahimakumullahu jami'ah, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat saja itu sudah berbahaya. Apalagi membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya lagi. Wa yakfi fi bayani khatri hadhil afat qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun. Dan cukuplah hadis yang menjelaskan bahaya bencana ini, ya, bahaya membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini tanda kebaikan atau tanda baiknya Islam seseorang. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan semuanya, baik itu perbuatan maupun perkataan. Wa rawa Abu Ubaidah anil Hasan qal min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ay yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni khadhalanan min Allah azza wa jal. Abu Ubaidah meriwayatkan dari Al-Hasan, ya, Al-Hasan pernah berkata, di antara tanda berpalingnya Allah taala dari seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu sibuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jal terhadap dirinya. Jadi kalau Allah ingin memalingkan seorang hamba, ya, maka Allah sibukkan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Allah akan buat dia sibuk, ya, membicarakan atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qala Sahlun man takallama fi ma la ya'ni haruma as-sidqa. Kata Sahal, barang siapa yang berbicara atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia terhalang dari sifat jujur. Ya, orang yang banyak bicara, banyak ngobrol, ya, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia akan terhalang dari sifat jujur. Ya, ini beberapa asar dari para salaf, ya, dari para sahabat yang menunjukkan, ya, bahaya tidak menjaga lisan, atau, ya, menunjukkan pentingnya menjaga lisan. Wa hadhihi kama dzakarna akhaf afakil lisan dararan wa nahika anil ghibati wan namimati wal kalamil batili al fahish. Ya, wa hadhihi kama dzakarna akhaffa afakil lisan dararan. Ini, ya, yang tadi kami sebutkan adalah bencana lisan yang paling ringan. Membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bencana lisan yang paling ringan. Lalu bagaimana lagi dengan ghibah? Ya. Kalau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat saja, ya, ini berbahaya. Bagaimana dengan membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah, perbuatan ghibah yang Allah ibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan ghibah Allah ibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan, ya dinaikkan ke langit, beliau melihat suatu kaum yang mereka mempunyai kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Dengan kuku-kuku itu mereka ya mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kemudian Nabi bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Ya, lalu dikatakan mereka adalah orang-orang yang suka melakukan ghibah. Orang-orang yang suka merendahkan kehormatan saudaranya. Ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencakar wajah-wajah dan dada-dadanya dengan kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga. Ya, wan namimah dan namimah. Mengadu domba. An-namimah termasuk sebab azab kubur. Seseorang akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan namimah. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pekuburan, kemudian kata Nabi, sesungguhnya dua penghuni kubur ini mereka sedang disiksa. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, ya dia disiksa dalam kuburnya karena dia istinja tidak bersih. Cebok tidak bersih. Ya, ketika istinja, ketika kencing atau ketika buang hajat besar, kemudian ceboknya tidak bersih. Sehingga ketika tidak bersih, ini apa namanya? Bisa mempengaruhi keabsahan sholatnya. Wa amal akhor, adapun yang lain, karena yamsi bin namimah, dia suka melakukan namimah. Suka melakukan perbuatan namimah sehingga dia disiksa dalam kubur. Kemudian nanti di akhirat dia tidak akan masuk surga, alias masuk neraka. La yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga namam. Orang yang suka melakukan namimah. Wa wal kalam al batil al fahis, dan perkataan yang batil yang keji. Kalam dzi al wajhain. Ya, perkataan yang mengandung dua makna, ya. Wal mira wal jidal, ya, debat. Wal husumah wal gina, ya, pertengkaran. Wal gina, musik, ya, nyanyian. Ini juga termasuk halal yang diharamkan. Ya, orang yang nyanyi-nyanyi, ya, atau menikmati nyanyian, ya, ini pun termasuk perkataan yang haram. Wal kadzib, dusta. Wal madhi, ya, memuji orang lain secara berlebihan. Was sukhriyah, wal istihza, mengolok-olok. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mengolok-olok Al-Qur'an, atau mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khata fi fahwa al-kalam, keliru, ya, dalam maksud pembicaraan. Wa ghairi dzalika minal afat allati tusibu lisanal abdi, dan bencana-bencana yang lain yang menimpa lisan seorang hamba. Fatufsidu alaihi qalbahu, sehingga merusak hatinya. Watudayyi'u alaihi sururahu wa na'imahu fid dunya, dan mengakibatkan hilangnya kebahagiaan dan kenikmatannya di dunia. Wa fawzahu wa falahahu fil akhirah, dan keberuntungan di akhirat. Wallahu musta'an. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon perlindungan. Jadi ini bahaya-bahaya tidak menjaga lisan. Ya, termasuk di dalamnya mengucapkan apa namanya selamat, ya, kayak sekarang selamat hari Valentine, ini tidak boleh. Ya. Ini juga kalam yang batil. Perkataan yang batil yang diharamkan. Mengucapkan selamat hari Valentine, atau ya selamat hari Natal ya, dan yang semisalnya. Ini adalah perkataan-perkataan yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan selamat hari Valentine ini kebiasaan orang-orang kafir, ciri khas mereka, dan ini buatannya mereka ya. Perbuatan orang-orang kafir. Kaum muslimin dilarang menyerupai mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan-golongan mereka. Tayyib, selesai racun yang pertama, racun hati. Banyak berbicara, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Racun yang kedua, ya, banyak melihat, banyak memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini barangkali yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.